Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan kisah tentang Bani Israel, diawali dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, dari mulai fisik, kecerdasan, sampai kepada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Bani Israel? Apa bu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Bani Israel? Yaitu Allah pilih para nabi, para rasul, ribuan nabi itu dari Bani Israel. Bahkan seluruh nabi kecuali 12 atau 13. Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Ismail, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini yang bukan Bani Israel. Selebihnya dari mulai Yusuf, Musa, Yahya, Zakaria, semuanya, Sulaiman, Daud, semuanya Bani Israel. Yang bukan Bani Israel hanya yang saya sebut tadi. Yasusu alaihimul anbiya, mereka itu dipimpin para nabi. Setiap kali muncul pemimpin, maka dia adalah nabi. Ini nikmat yang sangat besar yang mestinya mereka syukuri, tapi justru sebaliknya mereka ingkar, mereka kufur. Dan ini pelajaran besar bagi kita bahwa kebaikan satu bangsa itu tergantung pemimpinnya apa tergantung rakyatnya? Nah, tergantung rakyatnya. Ini bukti yang sangat besar. Pemimpin soleh, amanah, jujur, alim, takwa, beriman, tidak terkena syubhat. Yaitu Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusa bin Nun. Tidak sanggup merubah rakyatnya, bangsanya. Karena bangsanya memang bangsa biadab, bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa kera dan babi. Maka Al-Quran yang Allah jelas-jelas turunkan untuk kaum muslimin, banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi ya bani Israel, ya bani Israel, ya bani Israel. Padahal jelas ayat ini bukan, Al-Quran ini bukan untuk Bani Israel. Menunjukkan apa? Menunjukkan terdapat pelajaran yang luar biasa dari kisah Bani Israel. Nah, sudah ada yang mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel, dan mereka sukses hidupnya, terjamin akhiratnya, pasti masuk surga, dan menang melawan Bani Israel, menang melawan Yahudi. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat adalah manusia-manusia kaum muslimin yang berhasil menjadikan kisah Bani Israel sebagai pelajaran. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat di saat musim panas yang luar biasa, di saat Madinah sedang berbuah pohon-pohonannya, di saat luar biasa ujian ketika meninggalkan Madinah, tapi Nabi harus berangkat untuk berjihad dalam perang Tabuk. Nah, di sini para sahabat mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel. Apa kata para sahabat? Ya Rasul, kami tidak akan mengucapkan seperti ucapan Bani Israel ketika diajak jihad oleh Nabi Musa. Ya Musa, idhab anta wa rabbuk innaha huna qa'idun faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Silakan berperang berdua, engkau bersama Allah. Aku akan duduk-duduk, kami akan duduk-duduk di sini saja. Itu ucapan Bani Israel ketika diajak jihad oleh Nabi Musa. Adapun kami, ya Rasul, tidak. Kami tidak akan mengucapkan seperti ucapan mereka. Kami siap berjihad sampai Allah berikan kemenangan atau berikan syahadah. Menang atau mati. Mati atau menang. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil, berhasil diambil oleh para sahabat. Ya, maka jadilah sahabat manusia-manusia yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, ditakuti oleh orang-orang kufar, dan dijamin kebahagiaannya oleh Allah nanti di akhirat. Hendaknya kita seperti mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel. Termasuk ketika para sahabat diam, tidak berani bertanya. Padahal mereka penasaran. Mereka ingin sekali bertanya kepada Nabi tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Tapi mereka ingat pelajaran dari Bani Israel. Kisah sapi betina. Mereka mengambil pelajaran dari ini. Maka walaupun mereka penasaran, pengin tahu ini, pengin tahu itu, diam. Tidak berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, maka selamatlah para sahabat yang tidak terlalu banyak bertanya. Ya. Maka salah satu ucapan Ibnu Abbas memuji para sahabat bahwa pertanyaan para sahabat dan diabadikan oleh Allah dalam bentuk wahyu itu cuman kira-kira 11 atau 12. Jadi 23 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertanyaan para sahabat cuman 11 atau 12. Itu yang diabadikan dalam bentuk wahyu, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil ahilla. Yas'alunaka 'an syahril haram qitalun fi. Yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adza. Dan seterusnya, ini kira-kira 11 atau 12. Tidak banyak. Kenapa? Karena para sahabat mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel. Bandingkan dengan Bani Israel. Boro-boro 23 tahun, satu ayat. Sehari, mungkin enggak sampai sehari. Turun satu ayat, idbahu bakaratan. Sembelihlah oleh kalian sapi. Sapi betina. Mestinya cari sapi betina itu jauh lebih murah, jauh lebih gampang daripada sapi jantan tentunya. Mudah sekali. Cari sapi betina, sembelih, selesai. Pakai? Pakai nanya. Yang warnanya apa? Sudah dijawab, nanya lagi. Yang umurnya berapa? Sudah dijawab, nanya lagi, dan seterusnya. Nah, ini dijadikan pelajaran oleh para sahabat. Untuk tidak banyak bertanya. Ada perintah, amalkan. Ada perintah, amalkan. Ada perintah, amalkan. Ada khobar, yakini. Ada khobar, yakini. Jangan dibahas-bahas. Termasuk ketika Allah mengatakan, aku bersemayam di atas arsy, sudah yakini. Kenapa mesti diutik-utik? Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, sudah yakini. Bahwa Allah memiliki kedua tangan yang mulia. Allah memiliki tangan kanan. Kenapa mesti diutik-utik? Jangan seperti Yahudi Bani Israel. Mestinya diimani, ini diotak-atik. Ya. Ya, kita lanjutkan. 51, 52, 53. Tiga ayat ini beliau kumpulkan jadi satu. Wa id wa'adna Musa. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa. Jadi Allah membuat janji kepada Nabi Musa untuk bertemu. Dalam hal ini suara, mendengar suara, bukan melihat. Berapa? 40 lailatan, 40 malam. 40 malam tentu berikut dengan harinya. Ya. Berarti 40 malam, 40 hari, 40 malam. Berarti Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari, 40 malam. Ditinggalkan kaumnya oleh Nabi Musa. ثُمَّ اتَّخَدْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. Kemudian kalian mengambil al-ijl. Apa al-ijl? Sapi, anak sapi. Ya. Min ba'dihi, setelah Nabi Musa pergi. Ini dipelopori oleh seorang yang sangat buruk kelakuannya. Bernama Samiri. Samiri. Ada kisah emas-emas yang tersisa dari peninggalan Fir'aun itu dibawa. Kemudian oleh Samiri dikumpulkan, kemudian dibentuk seperti sapi atau anak sapi. Kemudian ada suara persis seperti sapi. Padahal kan benda mati, emas. Ya cuman begitu doang. Dikeramatkan, disembah. Orang musyrik emang luar biasa. Bodohnya itu luar biasa. Ya. Cuman ada kuburan. Tiap malam Jumat Kliwon, baunya wangi. Misalnya. Cuman begitu doang. Didatengin. Ya. Cuman ada pohon. Tiap malam-malam tertentu ada suara tangisan. Cuman begitu doang didatengin. Dikasih sesaji, minta-minta. Ini bodoh, sebodoh-bodohnya. Sementara mereka tahu yang menciptakan jagat raya alam semesta itu bukan pohon itu, bukan kuburan itu. Sama dengan Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab tahu persis. Yang menciptakan jagat raya alam semesta, memberikan rezeki, menurunkan hujan, bukanlah Ta'uzzahu bal mana, tapi Allah Rabbul Alamin. Nah, kaum muslimin hari ini tentu tahu, harus tahu. Bahwa yang menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, kan Allah. Bukan kuburan keramat itu. Bukan pohon itu. Bukan batu besar itu. Kenapa tidak minta kepada Allah? Kenapa mendatangi batu-batu besar, kuburan keramat, mengandung berkah di situ? Ya. Yeah. Sementara mereka juga tahu ini tidak ada perintahnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Maka perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat bodoh sekali. Sangat bodoh sekali. Betul-betul tidak punya akal orang yang berbuat syirik itu. Bodoh dalam hal ini. Bodoh dalam hal ini. Bukan berarti dia kalau pelajaran matematika pasti lebih bodoh. Enggak juga. Kadang-kadang matematika nilainya 9, bisa 10. Bahasa Inggris pintar, fisika hebat. Begitu masalah begini, bodoh. Mungkin kah? Mungkin sekali. Dan itu ada profesor, doktor, percaya sama dukun. Ya kan? Ada enggak? Ada. Dibohongin sama dukun. Sementara ada yang marbot, cuman lulusan SD, enggak percaya dia sama dukun. Nah, berarti memang hidayah. Hidayah tauhid itu, hidayah sunnah itu, hidayah kebenaran itu? Enggak kenal dengan kecerdasan, jenius, profesor, doktor, enggak kenal. Walaupun profesor, doktor, jenius, kalau Allah enggak kasih hidayah, enggak akan paham dia. Walaupun lulusan SD, marbot, tukang ojek, kalau Allah berikan hidayah, paham dia. Ah, disitulah rahasia. Kenapa Nabi mencontohkan, Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Lihat. Warzukni fahman. Jadi faham itu betul-betul rezeki. Rizki dari Allah, pemahaman itu. Allah berikan kepada? Kepada? Rizki berupa pemahaman itu Allah berikan kepada? Kepada siapapun yang Allah kehendaki. Walaupun cerdas, walaupun jenius, kalau Allah tidak kehendaki, enggak faham dia. Lihat sebagian saudara-saudara kita. Sebagian tokoh kita, sebagiannya hafal Al-Quran. Bahkan sebagiannya hafal Kutubus Sittah. Seperti Alwi Maliki. Kan konon hafal itu Kutubus Sittah itu, matannya. Tapi enggak faham. Kalau minta itu harus langsung kepada Allah. Ini enggak lewat Rasulullah yang sudah wafat. Lewat wali-wali yang sudah meninggal. Lihat. Sementara berapa banyak dari kita yang bukan lulusan apa-apa, yang tidak hafal Al-Quran, faham bahwa minta itu harus langsung kepada Allah. Tidak boleh lewat perantara Jibril, Mikail, Rasulullah. Ketika perantara itu tidak apa? Nah, ini perlu dirinci. Ketika perantara itu tidak ada di hadapan kita. Adapun ketika perantara itu ada di hadapan kita, boleh. Apa misalnya? Minta doa kepada teman kita, minta doa kepada guru kita, minta doa kepada orang soleh. Pak, tolong doakan mudah-mudahan anak saya lulus ujian. Pak, tolong doakan mudah-mudahan anak saya sembuh dari sakit. Boleh apa tidak? Boleh, perantara kan? Karena masih hidup di depan kita. Adapun sudah wafat, tidak boleh. Seandainya berwasilah, bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, boleh. Tentu Umar akan bertawasul kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Umar enggak mau bertawasul kepada Rasulullah. Umar bertawasul lewat Abbas. Karena Abbas masih hidup, Rasulullah sudah wafat. Kalau bertawasul kepada orang yang sudah meninggal boleh, ngapain pada Abbas tanggung? Tentu Rasulullah yang jauh lebih mulia. Insya Allah lebih mustajabah. Nah, Umar tidak mau. Karena tidak boleh. Nah, banyak dari saudara-saudara kita yang profesor, yang doktor, yang cerdas, tidak faham kaidah ini. Maka mereka minta-minta lewat orang-orang yang sudah mati. Ya. Nah, ini Samiri juga berbuat seperti itu. Entah dari mana, tentu dibantu oleh syaitan. Karena salah satu sifat syaitan adalah membantu kemaksiatan, membantu kesyirikan, membantu syubhat. Itu sifat syaitan. Dan ini diterangkan oleh Nabi ketika beliau menggambar garis lurus itu. Lalu di kanan kiri garis lurus itu, beliau membuat garis-garis yang banyak dengan mengatakan hadihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang sesat. Dan setiap satu jalan ini pasti ada setannya yang membantu supaya manusia masuk ke jalan yang sesat itu. Maka sesesat apapun sebuah aliran, biasanya ada saja yang mengikuti karena dibantu oleh syaitan. Nah, adapun jalan kebenaran tidak. Jalan kebenaran tidak dibantu oleh syaitan. Oleh karena itu, berapa banyak saudara-saudara kita yang berada di jalan kebenaran, meniti jalan kebenaran, malas, ogah-ogahan, sungkan, ya, merasa berat, banyak tantangan, banyak dicaci maki. Gitu. Karena syaitan tidak membantu. Kalau toh di situ ada semangat, ada ketenangan, ketentraman, insya Allah itu datang dari Allah, bukan datang dari setan. Beda dengan firqah-firqah, aliran sesat itu. Banyak dari mereka di dalam pengajiannya, di dalam zikirnya, di dalam wiridnya, itu merasa tenang, tentram, sejuk, nyaman, bahagia. Wajib kita yakini bahwa itu dari syaitan. Bukan dari Allah Rabbul Alamin, tapi dari syaitan. Yeah. Wa antum zalimun, dan kalian zalim. Zalim yang dimaksud di sini apa? Zalim yang dimaksud di sini tentu bukan zalim seperti yang dilakukan abang terhadap adiknya, dibunuh itu adiknya, pembunuhan pertama dikatakan zalim, kan? Zalim jelas membunuh kan zalim. Ini bukan. Ini lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Karena kedzaliman di sini adalah kedzaliman terbesar, yaitu syirik. Kan menyembah anak sapi jelas syirik. Walaupun dia juga menyembah Allah. Ibu jangan menyangka orang yang syirik dia tidak menyembah Allah, salah. Orang yang syirik dia menyembah Allah. Dia mengagungkan Allah, dia memuliakan Allah, dia mencintai Allah. Kata siapa? Kata Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang syirik itu mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Berarti mereka cinta apa tidak kepada Allah? Cinta. Cinta kepada Allah sama dengan mereka mencintai berhala itu. Berarti mengatakan kaum musyrikin Abu Jahal, Abu Lahab tidak cinta kepada Allah, salah. Mereka cinta kepada Allah, tetapi di samping cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada berhala-berhala itu. Adapun orang yang beriman enggak ada, enggak ada perasaan. Antum yang beriman, kita yang beriman, melihat kuburan keramat, ada rasa enggak di hati? Ya enggak ada. Yang ada jengkel, yang ada pengen ngobrak-ngabrik supaya tidak dikeramatkan, kan gitu. Kalau mereka tidak, ada rasa pengagungan, ada rasa cinta, ada sesuatu di hatinya ketika melihat kuburan keramat, ketika melihat tempat-tempat yang dikeramatkan, patung-patung. Adapun mereka sholat, menyembah Allah di masjid, tentu mereka cinta kepada Allah. Itu syirik itu begitu. Kepada Allah cinta, kepada berhala cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman hanya cinta kepada Allah. Asyaddu hubban di sini bukan berarti Allah yang paling dicintai, berhala-berhala itu di bawahnya, enggak. Enggak ada rasa cinta kepada berhala itu. Otomatis tidak ada, tidak apa? Tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Itu orang-orang yang beriman tidak ada ketakutan. Ya. Ini jangan macam-macam ini. Bukan keris sembarangan ini. Enggak ada ya, perasaan seperti itu enggak ada. Orang-orang yang betul-betul beriman, tidak ada syirik sedikit pun, enggak ada perasaan seperti itu. Yang ada perasaan seperti itu yang ada bibit-bibit kesyirikan. Ya, memang enggak ada apa semuanya dari Allah, tapi memang ini beda dengan keris-keris yang lain. Nah, ya kan? Memang segala sesuatu dari Allah gitu. Jadi jadikan asbab, dia tidak tinggalkan Allah. Sekiranya kita tidak dapati kaum musyrikin mengatakan semuanya itu yang mengatur keris ini bukan Allah. Sekiranya enggak kita dengarkan kalimat seperti itu, mereka enggak akan sampai ke situ, kan? Iblis setan enggak bodoh-bodoh amat, ya kan? Nah, pinter. Iblis setan itu pinter. Enggak akan mengatakan seperti itu. Kalau mengatakan seperti itu ditolak. Kaum muslimin tentu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah betul-betul Tuhan. Maka syirik yang dihembuskan oleh setan, oleh iblis itu, yaitu persekutuan. bukan menolak Allah sebagai Tuhan. Allah tidak mengatur jagat raya alam semesta. Allah tidak mengatur rezeki kita. Yang mengatur rezeki kita itu keris. Enggak ada seperti itu. Ya. Yang ada Allah yang mengatur. Semua rezeki dari Allah. Cuman lewat keris ini. Nah, itu dia. Ini bentuk syiriknya di sini. Lewat syirik, lewat keris ini, lewat jimat ini, lewat ini, lewat ini. Di situ letak syiriknya. Disimpulkan oleh para ulama, menjadikan yang bukan asbab sebagai asbab. Kan keris, jimat, hari-hari tertentu bukan penyebab datangnya rizki. Kok dijadikan penyebab? Itu syirik. Beda dengan dagang, jualan, jangan terlalu mahal. Jualannya yang bagus, jangan menipu, jualannya di tempat yang ramai, strategis. Nah, ini asbab bukan? Asbab, maka ini diyakini sebagai asbab, bukan syirik. Ya, kalau pengen dagang laris, ya di pasar. Jangan di kuburan. Kalimat seperti ini bukan kalimat syirik. Memang asbab. Gitu ya. Gak bisa kita katakan laris gak laris, terserah Allah. Jangan terlalu mendewa-dewakan pasar. Ya, rezeki kita tidak harus dari pasar, bisa aja dari tengah sawah, kuburan. Udah dagang aja di sini, ya di kuburan. Nah, tentu nggak begitu. Kita diberi nalar, diberi akal untuk kita pakai. Kalau dagang di kuburan, siapa yang mau beli? Kan sepi, kan begitu. Jadi letak syirik adalah menjadikan yang bukan asbab menjadi asbab. Seandainya asbab itu kita yakini sebagai asbab, maka itu bukan syirik. Ya. Summa afauna ankum. Allah meringkas di ayat ini. Bagaimana Nabi Musa marah memegangi jenggot siapa? Nabi Harun. Ah, ini tidak dikisahkan. Ini kan terusannya itu, ya kan? Tidak dikisahkan. Begitulah Al-Quran. Ayat di sini kurang lengkap. Di ayat lain lengkap. Di sini kurang jelas. Baca ayat lain jadi lebih jelas. Maka dikatakan Al-Quran, yufassiru ba'duhum ba'da. Al-Quran itu satu sama lain saling menafsirkan, saling menguatkan. Beda dengan Taurat, Injil, dan kitab-kitab lain. Halaman yang ini bertentangan dengan halaman yang ini. Surat yang ini bertentangan dengan surat yang ini. Ayat yang ini bertentangan dengan ayat yang ini. Adapun Al-Quran, tidak. Satu sama lain saling menguatkan. Ya. Nah, ini diantaranya. Tidak jelas di ayat ini, di ayat lain jelas. Summa afauna ankum. Min ba'di dzalik. Setelah itu kami ampuni kalian. Dan begitulah Allah. Salah diampuni, salah diampuni, salah diampuni terus. Ini yang terjadi pada diri Bani Israel. Al-Yahud. Bahkan ketika mereka dibikin mati sekaligus. Disambar geledek sekali, halilintar mati semua. Habis itu dihidupkan lagi. Nanti akan sampai ayatnya. Berapa? 70 orang. 70 orang. Ya. Nabi Musa nanti akan memilih 70 orang. Ya, kira-kira 70 orang ini yang apa? Yang dipilih oleh Nabi Musa itu yang apa? Ah, tentu yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling soleh, yang paling rajin ibadahnya, yang paling zuhud, yang paling kona'ah, yang paling. Gak mungkin Nabi Musa memilih yang ahli maksiat, yang jarang sholat, gak mungkin, ya kan? Nah, ini pilihan 70 orang ini. Diajak oleh Nabi Musa, dan di situ ikut mendengarkan suara Allah. Ya. Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada 70 Bani Israel ini. Mendengarkan suara Allah. Antum bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan seandainya kita pernah mendengar suara Allah kayak apa. Bayangkan, sahabat aja gak ada yang pernah mendengar suara Allah. Seandainya mereka pernah mendengar suara Allah, barangkali mereka akan menjauhi segala bentuk maksiat. Akan lebih giat beribadah. Akan semakin takut berbuat dosa. Bayangkan pernah mendengar suara Allah. Tapi apa yang terjadi? 70 Bani Israel ini setelah mendengar suara Allah, justru malah minta lebih. Ya, apa istilahnya, dikasih hati? Bukannya terima kasih, malah minta lebih. Lan nu'mina laka. Ya Musa, lan nu'mina laka. Wahai Musa, kami tidak akan beriman lagi kepada engkau sebelum hatta narannaha jahratan. Sebelum kami melihat Allah di depan kami. Kan baru dengar suaranya doang. Kurang puas. Kayak apa zatnya, kayak apa fisiknya, kayak apa jisimnya. Ini luar biasa. Bukannya terima kasih, malah minta lebih. Oh, seketika langsung dimatikan. Ya. Yeah. Dengan disambar halilintar. Mati semua. Lalu diampuni lagi, dihidupkan lagi, ya kan? Di hadapan Nabi Musa itu dihidupkan lagi. Ini luar biasa, mukjizat demi mukjizat Allah berikan kepada Nabi Musa di hadapan Nabi Musa. Ujian demi ujian luar biasa, kayak apa? Ya, yeah. Sabarnya Nabi Musa. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit hati, tersinggung, dikatain, dibilang tidak adil. Muhammad ini enggak adil pembagian rampasan perang ini. La yubtagu biha wajhullah, pembagian rampasan yang tidak untuk mencari wajah Allah, pilih kasih saja. Tersinggung Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat wajah Nabi seketika berubah. Ka'annahu kasarf, seperti kain yang dicelup memerah, menunjukkan beliau marah, tersinggung. Tersinggung. Ketika beliau tersinggung seperti itu, beliau menghibur diri. Menghibur diri, mengingat-ingat. Mengingat-ingat betapa sakitnya Nabi Musa. Seolah beliau mengatakan, aku belum apa-apa. Dikatakan tidak adil, enggak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Musa. Ya, qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Nabi Musa disakiti oleh kaumnya, oleh umatnya lebih sakit dari aku ini, tapi beliau bersabar. Aku enggak seberapa, cuman dibilang tidak adil. Nabi Musa lebih dahsyat lagi, lebih keji lagi tuduhannya. Apa tuduhan Bani Israel terhadap Nabi Musa? Gara-gara Nabi Musa tidak mau mandi bareng bersama mereka. Mereka mandi bareng, laki-laki sama laki-laki, ya. Telanjang bulat, saling melihat aurat masing-masing, enggak masalah. Masih dibolehkan syariat hari itu, ya kan? Nabi Musa menjaga muru'ah dirinya, tidak mau mandi bersama. Mandi sendiri, ya. Dituduh. Dituduh dengan tuduhan yang sangat keji. Ya, punya penyakit adar, penyakit kelamin, ini tuduhan yang sangat keji. Aku masih mending dikatakan tidak adil. Nabi Musa dikatakan punya penyakit adar. Ini sunnah bagi kita. Kalau sedang sakit, sedang tertimpa musibah, sedang diuji, ingatlah yang lebih dahsyat dari kita. Ya. Yeah. Untuk ngaji dari rumah ke masjid jauh, naik angkot, naik turun angkot 3 kali, 4 kali. Merasa berat. Ingatlah imam-imam kita sebelum kita. Ya. naik turun angkot 3 kali 4 kali, ada seminggu nggak nyampe, sebulan. Nah, imam-imam kita ini sebulan baru nyampe tempat tujuan. Ya, Abu Hatim bersama 2 temannya itu hampir mati dalam rangka mencari ilmu, itu hampir binasa. Ya, di tengah padang pasir, boro-boro angkot, ya. Boro-boro angkot, unta juga enggak ada ya. Ini sudah habis perbekalan, jalan kaki 3. Perbekalan habis. Sudah tidak ada yang bisa dimakan lagi, sudah tidak ada yang bisa diminum lagi. Habis, tersesat rupanya. Ya. Unta, kuda sudah habis, sudah dimakan untuk karena kelaparan kan. Sudah berjalan kaki. Lama-lama lelah tentunya. Haus, lapar. Gak ada makanan lagi, gak ada minuman lagi. Maka salah satu tumbang. Sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Sudah gak kuat lagi. Mungkin berhari-hari gak makan, gak minum. Tinggal 2 orang. Abu Hatim dengan temannya. Nah, inilah orang yang berilmu, gak seperti kita barangkali. Yang tumbang ini diapain? Ya, ditinggalkan. Digotong gak mungkin ya, jalan sendiri aja susah. Masa gotong orang ya kan? Ini gak takaluf, sudah tinggalkan. Ya, tidak benar kalau apa, ya udah setia kawan lah. Tumbang sini, tumbang semualah. Mati satu, mati semualah. Nah, ini jahil. Gak ada seperti itu. Ya. Setia kawan seperti itu, tidak ada seperti itu. Jahil. Itu. Maka ditinggalkan. Berjalanlah Abu Hatim, tinggal 2. Ya, 1 langkah, 2 langkah, 1 jam, 2 jam. Entah 1 hari atau 2 hari, yang satunya tumbang lagi, sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Tinggal Abu Hatim seorang diri. Ya, ditinggalkan. Berjalan. Nah, kadarullah, ini semua sudah diatur oleh Allah. Bertemu dengan 1 rombongan. 1 kafilah. Lalu beliau ditolong. Yang 2 juga dicari, ditolong. Dan akhirnya selamat semua. Ini karena ilmu. Coba kalau setia kawan tungguin situ, ya mati semua. Ya, ini ilmu. Gitu, cari pertolongan. Ya, kita gak ada apa-apa. Naik turun angkot 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya. Gak sampai seminggu ya. Gak ada apa-apanya. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disinggung, ketika disakiti, menghibur diri. Gak ada apa-apanya dibanding dengan nabi-nabi terdahulu ya. Padahal beliau jelas lebih mulia dari Nabi Musa. Kita kan tidak ada apa-apanya dibanding dengan Abu Hatim, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas lebih mulia dari Nabi Musa, tetap mengambil pelajaran dari Nabi Musa SAW. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tapi dasar Bani Israel Yahudi, mereka tidak ada syukurnya, kecuali sedikit sekali. Tidak sampai 10. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya ada 10 saja pendeta Yahudi masuk Islam, ada 10 saja, maka cukup. Semua Yahudi akan masuk Islam. Nah, berarti enggak sampai 10. Yang masyhur cuma 1 kan? Abdullah bin Salam, itu saja. Ada 1 atau 2 lagi tidak masyhur. Yang masyhur cuma Abdullah bin Salam. Pendeta Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Selebihnya bertahan dalam kekufuran. Ya. Sedikit sekali dari mereka yang bersyukur yang masuk Islam. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqan. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab. Alkitab di sini apa? Ah, tentu Taurat, bukan Injil, bukan Al-Qur'an. Beda dengan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alkitab di sini apa? Al-Qur'an. Jadi sama-sama Alkitab, di ayat ini beda, di ayat ini beda. Tidak mentang-mentang Alkitab, maka pasti yang dimaksud adalah Al-Quran. Atau Injil, atau Taurat. Tidak. Tergantung kalimatnya. Wal-Furqan. Nah, kan nama lain dari Al-Quran apa? Al-Furqan. Nah, kita bahas dulu kan pelajaran awal. Ada Al-Quran, ada Al-Dhikr, ada Al-Kitab, ada satu lagi Al-Furqan. Ada empat nama di dalam Al-Quran. Yang keempat-empatnya maksudnya adalah Al-Quran. Atau dengan kata lain, kadang Al-Quran itu disebut sebagai Al-Quran, kadang disebut sebagai Al-Kitab, kadang disebut sebagai Al-Dhikr, inna nahnu nazzalna dzikr, kemudian Al-Furqan. Tapi apakah Al-Furqan di sini Al-Quran? Tentu, tentu tidak. Karena Nabi Musa tidak mendapatkan Al-Quran. Kan Al-Quran belum turun ketika Nabi Musa hidup. Ya kan? Nah, maka Al-Kitab wal-Furqan yang dimaksud Taurat. Satu lagi, kan Nabi Musa selain mendapatkan Taurat, dia mendapatkan apa? Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya? Beda dengan Nabi Ibrahim, hanya mendapat suhuf. Beda dengan Nabi Isa, hanya mendapatkan Injil. Beda dengan Nabi Daud, hanya mendapatkan Zabur. Nabi Muhammad SAW hanya mendapatkan Al-Quran. Adapun Nabi Musa ada keistimewaan, yaitu mendapat Taurat dan mendapat Suhuf. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Ya. Ada keterangan di sini, 40 hari adalah 30 hari Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. Berarti diawali dari awal Zulqa'dah, tanggal 1 Zulqa'dah, berakhir tanggal 10 Zulhijjah, pas hari Nahar. Ini diperkuat dengan Al-A'raf. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami menjanjikan kepada Nabi Musa 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin. Lalu kami sempurnakan, kami tambah 10 lagi. Berarti 40. Kenapa tidak langsung 40 saja? Ini untuk menunjukkan bahwa 30 harinya Zulqa'dah, 10 harinya Dzulhijjah. Wa kana dzalika ba'da khulasihim min qaumi Fir'aun wa inja'ihim minal bahr. Ini terjadi setelah Nabi Musa dan Bani Israel selamat dari Fir'aun, menyelamatkan dari kejaran Fir'aun setelah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, ini diperkuat oleh Al-Qasas 43, saya bacakan. Walaqad atayna Musa al-kitab. Sungguh kami telah berikan Al-Kitab kepada Nabi Musa. Mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Setelah kami binasakan al-qurunal ula. Yang dimaksud Fir'aun dan bala tentaranya. Berarti kejadian ini jelas setelah Fir'aun tenggelam. Beda ketika Nabi Musa malam-malam melihat cahaya. Di malam yang gelap gulita ketika berjalan bersama istri dan anaknya melihat cahaya. Nah, ini terjadi sebelum Fir'aun tenggelam. Ya? Kan di situ ada kalimat apa tentang mukjizat Nabi Musa. Basaira linnas wa huda wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Ini sebagai basirah, sebagai pelajaran bagi manusia, pelajaran yang sangat besar. Sehebat Fir'aun, sedahsyat Fir'aun, mati binasa hancur dalam hitungan menit, mungkin detik ya kan. Begitu mengejar sampai tengah-tengah, kemudian ditenggelamkan oleh Allah, barangkali dalam hitungan detik. Maka jangan putus asa. Mungkinkah Allah akan hancurkan musuh-musuh Islam hari ini, Amerika, Eropa, dan lain-lain, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit? Mungkinkah? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Tidak mustahil. Nah, banyak saudara-saudara kita, kaum hizbin, harokina, mustahil. Kita harus kejar ketertinggalan kita dari mereka. Jadi yang dilihat hanya dari sisi materi saja. Seolah Allah itu tidak maha segalanya. Ya, seolah segala sesuatu itu berjalan ya begitu, sesuai dengan aturan yang mereka rencanakan. Kalau enggak begini nanti begini, kalau enggak begini begini. Kalau kita enggak ikut-ikutan demokrasi, ikut pemilu, nanti yang jadi orang kafir. Ini putus asa, kalimat putus asa. Kalimat yang menunjukkan mereka putus asa. Nah, haram kita berputus asa. Gigitlah sunnah Nabi dengan gigi geraham. InsyaAllah ta'ala Allah akan hancurkan musuh-musuh Islam. Walaupun mungkin dalam hitungan detik menit. Tidak mustahil. Wallahu a'lam. Ya, itu saja untuk 54. Kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan. Sihir itu apa ya, Ustaz? Ya, riwayatnya sahih. Beliau terkena sihir. Dan itu terjadi sebelum apa? Sebelum turun An-Nas dan Al-Falaq. Gitu. Maka ketika turun An-Nas dan Al-Falaq, tidak mungkin beliau terkena. Nah, ini sebagai bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ditolong oleh Allah. Beliau menjadi luar biasa karena apa? Karena ditolong oleh Allah. Kalau Allah enggak tolong, enggak ada apa-apanya. Bahkan Allah katakan, wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati engkau dalam keadaan dhal. Apa dhal? Sesat. Fahada. Lalu Allah berikan petunjuk. Ya gimana enggak sesat? Allah itu ada di mana? Surga itu apa? Neraka itu apa? Hari kiamat itu apa? Iman itu apa? Beliau enggak tahu. Sesat kan? Enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa tentang iman, tentang Islam. Sesat kan? Maka Allah berikan hidayah kepada beliau. Maka beliau menjadi tidak sesat lagi, dapat hidayah. Lalu memberikan hidayah kepada yang lain dan seterusnya. Walaupun beliau jujur, beliau amanah, beliau sangat menghormati tamu, beliau sangat memenuhi janji dan seterusnya, tapi tetap aja sesat karena tidak tahu. Menyembah Allah itu caranya bagaimana? Salat subuh berapa rakaat, salat asar berapa rakaat, beliau belum tahu waktu itu, ya kan? Nah, maka tidak mustahil beliau terkena sihir. Nah, setelah ditolong oleh Allah dengan An-Nas Al-Falaq tadi, maka tidak kena lagi. Dan itu sebagai senjata pula bagi kita. Maka tidak perlu lagi kita mencari senjata lain. Kan butuh tameng, butuh senjata untuk melawan sihir itu. Nah, kita sudah punya. Ada An-Nas, ada Al-Falaq, ada ayat kursi, ada ayat-ayat Al-Quran, ada sholat, ada zikir pagi, zikir petang. Itu adalah tameng. Perlukah tameng lain? Enggak perlu. Enggak perlu. Ya? Daun kelor misalnya kan? Enggak perlu. Ya? Daun bidara butuh dalil ya. Daun bidara sebagai tameng, mana dalil? Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Ya sebab kalau pakai daun bidara, ya apa bedanya? Kecuali itu sabda Nabi. Yang ada dalil, daun bidara itu kan buat memandikan mayat. Ya, buat ngisir setan, ya butuh dalil. Ya, mana dalil? Gampang kan? Atu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau memang ada dalil, sami'na wa ata'na. Sebab kalau mereka bilang daun bidara, ya yang sebelah sono, ya apa bedanya daun kelor? Kan sama-sama daun. Ya kan? Apa bedanya dengan apa itu? Kalajengking, ya. Kan maksudnya apa bedanya dengan kemenyan? Ya. Pokoknya jadi bukan benda, tapi ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian sholat, kemudian benteng yang paling luar biasa, yang paling kokoh adalah tauhid. Tauhid. Orang yang bertauhid dan kuat tauhidnya, ini benteng yang luar biasa. Bahkan ketika tauhidnya luar biasa, maka bukan kita yang akan dimudaratkan oleh jin, tapi jin yang akan dimudaratkan oleh kita. Contohnya, Umar, ini kata Nabi SAW, ketika Umar berjalan di satu jalan, kemudian papasan sama jin. Umar jelas enggak melihat jin. Jin ngelihat Umar enggak? Lihat, jin kan ngelihat kita semua. Karena alam jin dengan alam kita ini sama apa beda? Sama. Sama-sama di muka bumi ini. Sama-sama di dunia ini. Sama-sama di Pamulang. Sama-sama di Villa Dago. Sama-sama di BSD. Emang ada negeri sendiri ya? Ada kecamatan sendiri, kecamatan jin ya. Ini Pamulang ini kalau manusia, kalau jin menyebutnya Parung Serap misalnya. Ya enggak, Pamulang ya Pamulang, Parung Serap ya. Jadi sama aja. Enggak ada bedanya. Bedanya cuman huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia, itu bedanya. Kita enggak mungkin kenal dengan jin, orang enggak ngelihat. Jin kenal enggak sama kita? Kenal. Nih, yang ini jarang sholat nih. Yang ini rajin nih. Ya, yang ini. Maka ada yang dimainin sama jin. Ada. Ditakut-takutin, ya. Dikasih suara-suara begini, ada. Ya. Ada yang begitu ada dia jinnya lari, ya termasuk Umar. Kata Nabi, jika Umar berjalan dan jin papasan ini, maka jin mencari jalan lain. Untuk papasan dengan Umar itu jin enggak berani. Ya, berarti bodoh sekali jin itu ya. Udah tahu Umar enggak ngelihat jin, ya. Mungkin jin juga enggak tahu kali ya. Kalau kita ya jin kan bodoh. Lebih bodoh dari manusia. Ya kan? Maka di antara jin tidak ada yang jadi. Di antara jin tidak ada yang jadi. Nabi. Seluruh nabi, seluruh rasul adalah manusia. Enggak ada nabi dari jenis jin. Ya? Maka jin di zaman Nabi Ibrahim. Kalau yang muslim harus mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Jin di zaman Nabi Musa. Kalau dia muslim harus mengikuti syariat Nabi Musa. Jin hari ini, kalau dia muslim, ya, sholat, wudu, tayamum, adhan, sama seperti kita. Kalau dia muslim, enggak ada syariat jin tersendiri. Hanya kalau ikut sholat berjamaah, enggak boleh di depan, di belakang, gitu. Maka kita harus rapat betul sholatnya itu, ya. Sebab kalau ada salah, nanti di sela-selanya itu ada. Gitu ya. Kalau mau sholat, belakang. Gitu ya. Dan di antara mereka ada yang ikut ngaji. Ya, gak tutup mungkin, gak tertutup pun. Nih, ada yang ikut duduk situ ya. Dan, gak tertutup kemungkinan. Ya, gak tertutup kemungkinan. Ya. Ya. Apakah ini itu seperti manusia? Hah? Oh iya, iya. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, yang Islam, ada yang ada yang tahlilan, ada yang enggak. Sama persis dengan manusia. Karena memang mengikuti manusia. Agamanya jin itu mengikuti manusia. Enggak usah agama, ngomong aja ikut-ikutan manusia. Jadi jin itu betul-betul di kiri kanan kita. Ya. Maka jin di Arab ngomongnya apa? Arab. Jin di Jogja ngomongnya? Ya. Jin di Tegal? Ya, ngomong Tegal. Ya. Ya. Oh iyalah, makanya tidak boleh ya. Maka jika kita diberi nikmat, harus merasa puas. Tidak boleh ya. Dan itu apalagi yang ditanyakan tentang mendengar, melihat Allah, mustahil kan. Jangankan melihat, mendengar saja mustahil. Tidak mungkin Allah memperdengarkan suaranya setelah Nabi wafat. Bagaimana batasan merapikan jenggot seperti apa? Segenggam, segenggam. Jadi digenggam, kemudian dipotong. Lebih dari segenggam, dipotong. Kalau kurang dari segenggam dipotong, ya nggak boleh. Nggak boleh. Apakah zikir boleh menggunakan tangan kiri? Contoh dari Nabi tangan kanan ya, beliau mencontohkan pakai tangan kanan. Mengikuti Nabi tentu ya harus ya. Apa maksud dari dilarang menjual yang belum dimiliki? Misalnya itu handphone kan masih milik orang, itu mobil kan masih milik dealer. Nah, kita sudah nawar-nawarin ke orang, gitu. Mau enggak ada handphone bagus nih, harga 1 juta. Nah, kita tahu di toko itu 800 ribu atau 900 ribu. Nah, kita tawarin ke orang-orang, mau enggak 1 juta? Ya deh mau, mana duitnya? Nah, kita cariin. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau sudah berakad dengan yang punyanya enggak apa-apa. Walaupun belum dibeli. Nggak boleh lah, nggak boleh kan masih milik si Fulan. Beli dulu 800 ribu, nih saya punya handphone nih, mau nggak 1 juta, jangankan 1 juta, 2 juta juga boleh. Mau nggak 2 juta, kan nggak maksa ya kan. Gitu. Kalau belum dimiliki nggak boleh. Nah kesalahan-kesalahan yang terjadi itu di situ. Karena belum dimiliki. Apa arti suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa? Lembaran-lembaran. Seperti apa, isinya apa, tentu tidak ada yang tahu. Para sahabat saja tidak ada yang tahu seperti apa, ya kan? Bahkan ketika Umar coba-coba baca-baca lembaran Taurat dan Injil, ketahuan oleh Nabi dilarang. Apakah ada dalil kalau membaca surat Waqiah itu pembuka pintu rizki? Kalau hadis ada ya, tapi tidak sahih. Karena umumnya keutamaan surat-surat itu tidak sahih. Umumnya keutamaan surat-surat itu tidak sahih. Kecuali Al-Fatihah, Ummul Quran, kemudian Al-Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi sebelum tidur setelah sholat. Ya, umumnya apalagi yang dari awal ada riwayat tuh keutamaan Al-Fatihah apa saja, Al-Baqarah apa saja, Ali Imran apa saja, An-Nisa apa saja, Al-Ma'idah terus sampai terakhir An-Nas, ini tidak sahih. Dalam penurunan wahyu pertama surat Al-Alaq, mengapa dalam penulisan Al-Quran adalah Al-Fatihah yang pertama kali dicantumkan? Ini langsung dari Nabi ya. Sahabat saja tidak bertanya seperti itu ya. Terserah Nabi. Jadi Nabi ketika membaca Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Ali Imran, habis Ali Imran An-Nisa, habis An-Nisa Al-Ma'idah, Na'am terus gitu. tidak membaca berdasarkan ayat pertama turun, ya. Jadi langsung dari Nabi, langsung petunjuk Nabi. Bagaimana supaya tidak diganggu oleh jin? Padahal sudah sholat, sudah diruqyah, sudah zikir. Jangan putus asa, terus. Pasti ada pengaruh. Hanya besar dan kecilnya. Dibacakan ayat Al-Quran, pasti ada pengaruh. Ketika jinnya itu menampakkan sesuatu, itu dalam rangka mengelabui kita. Misal ya, ada yang bacakan ayat-ayat Al-Quran, jinnya ketawa-ketawa, ya, jinnya seolah-olah nggak sakit, itu sedang mengelabui, ya. Biar apa? Biar kita putus asa, menghentikan bacaan, gitu. Itu bohong dia, gitu. Maka jangan didengerin. Ah, kadang-kadang mereka mancing-mancing, dia mancing-mancing, gitu. Supaya apa? Supaya kita terpancing lalu nanya-nanya. Seneng dia. Karena kan bacaan Al-Quran berhenti. Maka jangan terpancing. Kalau perlu sumpel mulutnya. Biar tidak mengucapkan kalimat apapun. Nah, kita bacakan. Walaupun sepertinya dia tidak terpengaruh, jangan terpengaruh terus. Ya. Terus sampai gantian. Jangan bareng-bareng, gak boleh. Dua orang, tiga orang, empat orang bareng-bareng, ya. Keroyokan, ya. Dibacain sekali sakit. Keroyok lima orang kan lebih sakit. Gak bisa seperti itu. Gak bisa kaidah seperti itu. Kaidah sunnah harus kita terapkan. Tidak boleh membaca Al-Quran itu bareng-bareng. Kecuali anak kecil belajar, ya kan. Baca satu. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu anfitu. Kalau ada Al-Quran dibaca, harus dengarkan. Nah, siapa yang dengarkan kalau bareng-bareng, ya kan? Terus dibacakan. Nah, besoknya ulangi lagi terus. Insya Allah berpengaruh. Jangan putus asa. Jangan mengatakan, kok nggak ada pengaruhnya, kok masih gini-gini aja. Enggak. Ya, masalahnya cuma cepat atau lambat. Kalau sahabat, baru Al-Fatihah saja langsung sembuh. Sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah baru meletakkan tangannya di dada, langsung keluar itu jin. Rasulullah. Nah, kita kan enggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah, dibanding Abu Sa'id Al-Khudri. Maka kita harus sabar, terus bacakan. Berulang-ulang bacakan Al-Fatihah, berulang-ulang bacakan An-Nas Al-Falaq, jangan dihitung. Ya. Apakah nanti di hari perhitungan jin juga akan sama seperti manusia menjalani semua proses? Iya. Karena la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia, manusia dan jin. Ah, berarti kan Allah tidak zalim. Kenapa jin itu manusia dimasukkan ke jahannam? Tentu setelah apa itu hisab. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kalau iya, kalau kira-kira waktu subuh masih lama, masih 1 jam lagi, masih 40 menit lagi, nah, qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Tapi kalau kira-kira tidak keburu, waktu subuh tinggal 10 menit lagi, nah, qobliyah subuhnya nanti saja, setelah matahari terbit. Ya. Yeah. Enggak. Kalau mau nanti waktu duha, dan itu ada perintah khusus dengan syarat kita memang sudah rutin. Nabi mengatakan jika ibadah malammu tertinggal, kebiasaan ibadah malammu tertinggal karena satu dan lain hal kesiangan, maka lakukan antara matahari terbit sampai sebelum duhur. Berarti waktu duha. Ya. Yeah. Kan biasa kita malam sebelum tidur selalu satu juz misalnya ya kan, atau setengah juz misalnya. Ini kok ketinggalan, bacalah di waktu duha. Ya, yeah. Ini kita bicara tentang sesuatu yang kita memang ada waktu dan semuanya kan tidak wajib itu. Adapun ada kewajiban besar mencari nafkah yang tidak bisa kita tinggal, itu lebih besar. Ya, yeah. Sholat duha keutamaannya luar biasa, besar sekali. Sholat tahajud keutamaannya besar sekali. Cari nafkah lebih besar lagi kan wajib. Ya, apalagi kalau kita enggak mencari nafkah, anak istri kita kelaparan. Kalau kita tidak jualan, kalau kita tidak narik ojek, anak istri kita kelaparan, kita narik ojek. Wajib. Ini lebih besar dari sholat sunat, puasa sunat. Ya. Karena wajib. Bila safar mengharuskan pakai mahram, tapi tetap jalan tidak pakai mahram, bagaimana? Ya dosa. Perempuan ini ya. Perempuan yang mestinya pakai mahram kok enggak pakai mahram, ya berdosa. Ya. Bahkan dosanya tidak tanggung-tanggung kan di apa? Taruhannya beriman kepada Allah dan hari akhir kan? Beriman kepada Allah dan hari akhir berarti kan bukan hal yang sepele. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Antusafira salasata layalin wa laisa ma'aha dhu mahramin. Safar tanpa mahram. Apakah orang yang memakai jimat akan keluar jinnya dengan membaca Al-Quran? Mungkin. Mungkin. Ya. Tapi kan tidak sekaligus. Ya. Tidak sekaligus. Bisa keluar, bisa tidak. Kan macam-macam kekuatan jin itu. Tolong jelaskan tentang rikas. Rikas ini harta temuan ya. Tiba-tiba kita menemukan emas, tiba-tiba kita menemukan benda berharga di dalam bumi. Nah, maka langsung kita zakati 1/5 ya, 20%. Apakah jin juga mengalami masa tua seperti manusia, sakit, dan seterusnya? Iya. Iya, sama dengan kita, persis. Lahir, beranjak dewasa, nikah, punya anak, mati, terus, hanya panjang umurnya. Yang akan dimatikan sampai hari kiamat itu satu jin. Yang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup dan terus akan hidup, matinya nanti hari kiamat, itu seorang jin, satu jin yang bernama Iblis. Ya. Yang lainnya mati semua. Bila sedang junub apakah boleh berzikir? Boleh. Boleh. Aisyah mengatakan Nabi berzikir di fi kulli ahyanihi, dalam semua keadaan beliau. Ya, maka orang yang sedang junub tidak terhalang untuk zikir. Wallahu a'lam. Habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.